الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معشر المسلمين dan muslimat yang saya muliakan. Pada pertemuan yang telah lewat, kita membawakan ucapan al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala tentang kalimat kullukum dhalun illa man hadaituhu. Dan faedah yang kita bisa ambil darinya bahwa manusia ini pada jinsnya adalah dhalun, tidak mengetahui apa-apa. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kepada manusia atau jenis manusia ini dua ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah ketentuan hidayah. Maka jika seseorang tersebut telah mendapatkan ketentuan ini, atau ada pada dirinya ketentuan hidayah, sabbaba lahu man yu'allimuhul huda. Allah Azza wa Jalla membantunya untuk mendatangkan sebab. Orang yang akan mengajarkan kepadanya al-huda, petunjuk. Sehingga fitrah sebagai sebuah kesiapan untuk menerima Islam, kecenderungan untuk kemudian menerima al-Islam, adanya persiapan yang diberikan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk menerima Islam memang benar-benar menjadi sebuah kekuatan kabul penerimaan dengan tepat dan cepat, barakallahu fiik. Namun sebaliknya, jika Allahu Jalla wa'ala menginginkan kepadanya khadalah, kerendahan hidup, kehinaan hidup, qayyada lahu man yu'allimuhu ma yughayyiru fitrah, Allah Jalla wa'ala akan menguasakan pada orang tersebut, orang yang akan melakukan perubahan terhadap fitrah, tidak lagi punya kesiapan untuk menerima kebenaran, menerima al-Islam. Kekuatan yang ada pada dirinya sebagai modal yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla melemah, barakallahu fikum. Tidak ada lagi mail, kecenderungan, kecondongan dia kepada kelurusan hidup dengan bimbingan agama, sudah tidak ada lagi. Inilah gambaran orang yang Allah Jalla wa Ala inginkan, barakallahu fikum, padanya kerendahan dan kehinaan hidup. Allah Jalla wa Ala mendalaskan di dalam firman-Nya, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Allah Jalla wa Ala menjadikan dadanya yang tadi punya kesiapan dalam penciptaannya oleh Allah Jalla wa Ala, "Khalaqtu ibadi hunafa," punya kesiapan, tetapi bersamaan upaya yang ada pada diri orang ini sehingga mendapatkan ketentuan atau hukuman perendahan dari Allah Jalla subhanahu, semua yang merupakan kesiapan secara fitrah itu, hunafa, sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ki qayyadha, Allah Jalla wa Ala menguasakan, menunggangkan pada dirinya, barakallahu fikum, man, orang yang akan merubah kefitrahan yang ada pada dirinya, barakallahu fikum. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, mithalu dhalik, beliau menjelaskan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Kullu mauludin yuladu alal fitrati," setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini sama dengan hunafa. Ada kesiapan, kecenderungan, kekuatan untuk menerima, barakallahu fikum, bimbingan. Maka di saat anak ini dipastikan oleh Allah Jalla wa Ala menjadi orang yang rendah, menjadi orang yang hina, adlan minhu, sebagai bentuk keadilan dari Allah Jalla subhanahu, Allah jadikan kedua orang tuanya yang merubah fitrahnya menjadi orang yang menerima agama Yahudi, menjadi orang yang menerima agama Nasara, menjadi orang yang menerima agama Majusi, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa Ala bi'adlihi, dengan keadilannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Dalam realita kan kita sering menjumpai dan menemukan anak bertentangan dengan bapaknya. Anak telah mendapatkan hidayah dari Allah Jalla subhanahu, kedua orang tua menentang, barakallahu fikum, habis-habisan. Membenci keberadaan anaknya, barakallahu fikum, di atas fitrah, rahimani wa rahimakumullah, yang kemarin dia berusaha untuk merusaknya, atau barakallahu fikum, bagaimana dia menyiapkan anak ini untuk selalu berada dalam kebengkokan. Tetapi Allah Jalla wa'ala arada ghaira dhalik, ingin kepada anak ini selain dari itu semua. Allah Jalla wa'ala dengan fadlahnya terkadang tidak diberikan kepada kedua orang tua, namun diberikan kepada sang anak karunia barakallahu fikum, menjadi orang yang mendapatkan hidayah, kembali kepada fitrah, punya kesiapan untuk menerima bimbingan wejangan agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, maka semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu qayyadah, Allah yang akan menguasakan, mendatangkan orang yang akan mengajarkan kepadanya kesesatan barakallahu fikum, ideologi-ideologi yang berbahaya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Tapi kalau orang ini memang telah ditentukan orang yang pantas mendapatkan hidayah dari Allah Jalla subhanah, bagaimanapun kekuatan sahibul hawa wa sahibus syubah ingin menyesatkan dia, ingin mengeluarkan dia dari fitrah dan kesucian, tiada ada kesanggupan pada diri mereka barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, terkait tentang hidayah ini telah dibahas barakallahu fikum oleh ulama'una dengan berbagai macam bentuk pembagian dan pembahasan. Ada yang mengatakan bahwa al-hidayatu qismani, mujmalah wa mufassalah. Ada yang mengatakan barakallahu fikum 3, ada yang mengatakan 4. Semuanya ini taksimat kembali kepada arah barakallahu fikum hidayah al-irsyad wa dilalah wa hidayatut tawfiq. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala mengatakan, wa li hadza qila al-huda arbatu aqsam. Bimbingan huda itu arba'atu aqsamin, ada 4 macam. Ahaduha, kata beliau, yang pertama, al-hidayatu ila masalihid dunya, hidayah menuju maslahat hidup dunia. Kemudian beliau menjelaskan, fahadha mushtarakun bainal hayawanin natiki wal a'jam wa bainal mu'mini wal kafir. Hidayah kepada kemaslahatan hidup ini mencakup seluruh makhluk mendapatkan bagiannya. Orang kafir bisa mencari kemaslahatan hidupnya, tidak dihalangi oleh Allah Jalla Subhanah. Makhluk yang berakal, makhluk yang tidak berakal, juga mendapatkan huda untuk mencari kemaslahatan barakallahu fikum hidupnya. Rahimani wa rahimakumullah. Jenis hidayah yang pertama ini berhak untuk mendapatkannya seluruh makhluk Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencoba untuk kemudian mengkaji, mendalami tentang binatang-binatang yang diberikan hidayah oleh Allah Jalla subhanahu untuk kemaslahatan barakallahu fikum hidupnya, luar biasa pengaturan yang sangat indah barakallahu fikum. bagaimana binatang ini dengan anaknya, bagaimana binatang ini dengan teman-temannya. Semuanya punya bimbingan untuk mendapatkan kemaslahatan hidupnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wasani yang kedua, al-huda bima'na du'a'il khalqi ila ma yanfa'uhum. Wa amarahum bidzalik wa huwa nasbul adillati wa irsalur rusuli wa inzalul kutubi. Yang kedua, al-huda petunjuk bermakna seruan, ajakan seluruh makhluk kepada apa yang bermanfaat buat mereka. Dan selain menyeru, mengajak, memerintahkan mereka, yaitu kata beliau, terkait dengan penurunan ar-risalah wa inzalul kutub, memberikan penjelasan, menyampaikan bimbingan-bimbingannya, mengajak manusia untuk kemudian mencari kemaslahatan hidup untuk akhiratnya. Ini juga yashtariku fihi jami'ul mukallafin. Petunjuk yang jenis kedua ini juga berhak untuk mendapatkannya seluruh al-mukallafin. Mukallaf, sawa'un amanu au kafaru. Apakah mukallafin ini mereka yang telah beriman kepada Allah, atau mereka yang telah kufur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala? Berhak untuk mendapatkan penjelasan, berhak untuk mendapatkan bimbingan. Barakallahu fikum. Seperti firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Fussilat ayat 17. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Fastahabbul ama alal huda. Allah Jalla wa'ala bercerita, adapun kaum Samud, kami berikan kepada mereka bimbingan. Diutus kepada mereka barakallahu fikum utusan. Namun kata Allah Jalla wa'ala, mereka lebih memilih al-ama, buta. Lebih memilih kebutaan barakallahu fikum daripada al-huda petunjuk dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berbicara tentang kondisi orang-orang yang memang tersesat hidupnya di dunia ini. Dan Allah Jalla juga bercerita tentang mereka-mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang yang menginginkan syarr fid dunya, anna qasda syarri fid dunya jazauhu al-huda ila tariqin nar. Orang-orang yang di dunianya menginginkan asyar, kejahatan, barakallahu fikum, maka imbalannya kelak dia dapat hidayah di hari kiamat, tapi hidayah menuju jalan ke dalam neraka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jenis hidayah yang kedua ini mencakup orang yang mukallaf, baik kondisi mereka beriman atau kufur kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penjelasan, keterangan yang disampaikan oleh seseorang barakallahu fikum, alim, ulama, para asatidah, bimbingan, arahan kepada sesuatu yang akan mendatangkan kemaslahatan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka ini disebut juga dengan hidayah. Ustaz, membawa hidayah, ini maksudnya. Alim fulan menebar hidayah, ini maksudnya. Menyampaikan bimbingan kepada kemaslahatan hidup mereka akhirat sesuai dengan bimbingan apa yang diturunkan oleh Allahu Jalla wa Ala dari wahyu. Wal qismu tsalits, jenis petunjuk yang ketiga, kata beliau, huwa ja'lul huda fil qulubi, al huda alladhi huwa ja'lu al huda fil qulubi. Menjadikan petunjuk itu di dalam sanubari kita, menjadikan barakallahu fikum petunjuk, penjelasan, keterangan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam As-Sunnah, lalu kemudian menancap di dalam qalb, diterima. Kalau sudah pimpinan jasad kita menerima barakallahu fikum al-huda, yaitu petunjuk, kemudian hati menjadi baik, hati menjadi bagus, hati menjadi tunduk dan patuh barakallahu fikum, maka apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Kalau huda petunjuk itu sudah diterima oleh mudghah, segumpal daging terpatri di dalamnya, terwarnai dengan warna yang indah dan bagus, menjadi qalb yang saleh, maka barakallahu fikum, amir jasad ini akan menentukan kebaikan dan kebagusan seluruh organ yang kita miliki, barakallahu fikum. Idza salahat saluhal jasadu kulluhu, akan baik, terarah, benar perjalanan seluruh jasad, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dinamakan oleh sebagian, kata beliau, ulama dengan nama al-ilham. wal irsyad, hidayah, ilham, irsyad. Atau kata beliau, yang dinamakan oleh sebagian barakallahu fikum khalqul qudrati alal iman kat taufik. Istilahnya, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jamian. Ini jenis yang ketiga, yaitu petunjuk yang Allah tancapkan, yang Allah tanamkan, sehingga diterima oleh amirul jasad, terwarnai, terpatri, terperbaiki, menjadi soleh. Maka kesolehan bimbingan yang sudah diterima akan diimpor kepada seluruh organ jasad sesuai dengan pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh organ jasad kita sesuai dengan perintah barakallahu fikum amirnya, yaitu al-qalb rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan, jenis petunjuk inilah yang banyak disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Jenis petunjuk yang ketiga ini, yang banyak disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, seperti firman Allah Jalla Subhanah dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah engkau kepada jalan al-mustaqim yang lurus. Hidayah ini yang disebut dengan hidayatut taufik, atau dengan bahasa mereka hidayatul ilham, di dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Hidayah yang dimaksud adalah sebuah keterangan, penerimaan keterangan yang jelas, lalu kemudian terbukti dalam bentuk amal nyata apa yang didapatkan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah benar-benar terbukti barakallahu fikum. Hidayah inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, seperti yang kita singgung di depan. Banyak al-musallin mengulang-ulangnya, bahkan rukunun min arkanis salah. Tetapi sekarang nilainya, buahnya, buktinya jauh dari kenyataan. Yang berdoa ini, barakallahu fikum, orang yang berada di dalam jalan yang menyelisihi hidayah itu, tidak ada niatan. Pertama, tidak mengerti hidayah yang dimaksud barakallahu fikum di dalam surat Al-Fatihah tersebut, yang selalu diminta, diminta, diminta. Dia tidak memahaminya. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada niatan di dalam meminta hidayah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, menganggap, menduga dan menyangka kebatilan, kesesatan yang diperbuat itu, dia berada di atas al-huda. Terus kapan datangnya? bagaimana datangnya barakallahu fikum petunjuk itu rahimani wa rahimakumullah. Semua yang menjadi asas dasarnya, yang menjadi dasar datangnya hidayah yang dimaksud, sudah tidak ada lagi. Tidak mengerti apa yang dimaksud. Tidak punya iradah, keinginan untuk benar-benar karena kejahilan. Lebih dari itu, kekeliruan, kesalahan yang dia lakukan, dianggap bahwa itu sebagai huda, petunjuk barakallahu fikum. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sulit untuk kembali bertaubat, sulit untuk kembali menyambut hidayah orang yang berada dalam kekeliruan dan kesalahan, kebid'ahan, lalu dia menganggap dirinya ini berada di atas al-huda, menganggap dirinya berada di atas petunjuk barakallahu fikum. Berat baginya untuk menerima hidayah yang kedua, bimbingan yang menjelaskan kalau perbuatannya ini salah dan keliru. Qala Allahu wa qala Rasulu, berat untuk menerimanya. Bahkan ada di antara mereka tidak suka dan tidak mau untuk mendengarkan bimbingan karena menganggap dirinya itu telah berada di atas hidayah. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga antum bisa melihat orang yang atau mendakwahkan, mengajak orang yang memang benar-benar bodoh, sama sekali tidak mengerti, dengan orang yang mengerti tetapi pengetahuannya salah, yang batil ini dianggap al-huda, petunjuk. Apalagi kalau dia telah mengerjakan, merasakan enaknya, merasakan kenyamanan, merasakan kekhusyuan, bisa menangis, bisa ini, bisa itu. Berat baginya untuk mau mendengar saja hidayah yang kedua, barakallahu fikum. Sudah nampak kebencian, ketidaksukaan ketika mendengar sunnah, kata-kata bid'ah, kata-kata kesyirikan, muncul kebenciannya, ketidaksukaannya. Bagaimana dia akan bisa menyambut atau disambut oleh hidayah jenis yang ketiga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum, maksudnya, gambarannya, kalau sekiranya kita menemukan orang berat untuk bertaubat, sulit untuk meninggalkan kebid'ahan, bahkan menganggap dia berada di atas al-huda, ditambah sesat oleh Allah Jalla wa'ala, ma zalamahum, Allah tidak berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang telah berbuat zalim atas diri-diri mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Buktinya, engkau sampaikan bimbingan, tidak mau mendengar. Berat barakallahu fikum. Benci, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi mau mengamalkannya, hafizani wa hafizakumullah. Ini yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Kita menemukan kenyataan dari mulai kecil sudah menghafal surat Al-Fatihah. Rahimani wa rahimakumullah. Belajar di pondok pesantren sekian tahun, menjadi kiai, menjadi tuan guru, menjadi ini, menjadi itu, bergelar barakallahu fikum, doktor, profesor, berangkat, bahkan berangkat ke negeri belajar tempat diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, pulang-pulang tetap juga menyelisihi apa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Betapa mahalnya hidayah, barakallahu fiik. Demikian juga makna yang terdapat di dalamnya. Coba kalau ikhwanuna membaca dalam muqaddimah barakallahu fikum usul sittah, antum akan disapa oleh dhakal imamu al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa 6 perkara yang beliau akan sampaikan adalah telah dijelaskan oleh Allah bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat-sangat terang benderang, yang bisa difahami oleh awamun nas, oleh orang yang derajat pendidikannya paling rendah-rendah akan bisa memahaminya barakallahu fikum. Tapi kebanyakan orang pintar, orang cerdas, orang segala-galanya, tinggi pendidikannya, tidak mampu memahami apa yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala. Berarti hidayah itu sungguh amat sangat mahal. Kita menemukan perjalanan hidayah itu, bila berjalan ingin menyapa seseorang, tidak ada lautan yang luas yang akan bisa menghalanginya. Tidak ada gunung yang menjulang tinggi yang bisa menahan perjalanannya. Tidak ada kekuatan, kejahatan manusia ini yang mampu untuk menghadang hidayah itu. Apabila telah berjalan menuju seseorang yang Allah telah inginkan untuk mendapatkan hidayah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan diterobos. Walaupun semua pihak membenci, tidak suka, namun mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Inilah dia yang dimaksud hidayatul taufiq di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Hidayah ini juga, kata beliau, yang dimaksud di dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah Azza wa Jalla yaqul, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menginginkan pada diri seseorang hidayah, gimana tandanya? Allah melapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Kita belajar dari diri kita masing-masing barakallahu fikum. Kita Muslim, lahir dari kedua orang tua Muslim. Tapi ketika kita berpapasan dan disapa oleh bimbingan-bimbingan yang mungkin belum pernah kita dengar, atau mungkin bertentangan dengan apa yang kita sedang kerjakan, tidak ada kelapangan sama sekali untuk menerimanya. Berat. Berbagai alasan kita datangkan. Waduh, sulit, berat. Bimbingannya, arahannya, ajarannya. Berbagai macam tudingan dan tuduhan muncul. Disusul lagi kita melihat penampilan orang yang sahibul lihyah, sementara kita tidak punya. Kita cukur barakallahu fikum. Muncul keluar kata-kata, keluar olokan, keluar ejekan. Di saat kita menemukan wanita lewat menutup auratnya, tidak usahlah menutup sekujur besar, mulai kita bicarakan. Besar, jilbabnya besar. Kita tidak suka, mbok ya uya. Tidak usahlah memaksakan diri, muncul. Lewat lagi orang yang wanita, yang menutup barakallahu fikum dirinya. Karena ingin menjadi wanita yang afifah, keluar ketidaksukaan, enak, benci. Tapi coba, di saat hidayah itu datang ingin menjemput kita, kita menemukan kelapangan dada barakallahu fikum. Apa yang disampaikan, apa yang diberitahukan, muncul kesukaan, kesenangan, kecenderungan, ada ketenteraman, sampai kita mengatakan ini yang bagus, ini yang benar. Coba pintu hidayah barakallahu fikum. Allah melapangkan dada seseorang untuk kemudian menerima bimbingan al-Islam. Hafizani wa hafizakumullah. Insirahus sadar, kelapangan dada barakallahu fikum untuk menerima al-Islam. Mari kita dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala. Jika orang tidak disambut oleh hidayah jenis yang ketiga, bagaimana hidupnya seperti gambaran tadi? Qal wa may yurid ayyudillahu. Barang siapa yang Allah inginkan untuk dia menyesatkannya, biadlihi tentu dengan keadilannya, yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Allah jadikan dadanya itu dayyik, sempit dadanya. Haraj gambarannya adalah ka'annama yas'adu fis sama'i. Kesempitan dadanya rasa berat bagikan seseorang yang dipaksa untuk kemudian naik ke langit dalam kondisi dia tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan dirinya dari paksaan tersebut. Bagaimana kondisinya barakallahu fikum? Antum dulu masa kecil diangkat, ya, dilempar mungkin ke atas sesak, ngeri, takut. Atau kemudian tidak bisa, tidak berani naik, tapi dipaksa untuk naik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menemukan sempit dadanya di saat disampaikan bimbingan-bimbingan al-Islam. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan, ini tanda orang yang disesatkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Juga contoh yang lain disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 17. May yahdillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajida lahu waliyam murshida. Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah, maksudnya hidayatut taufik, hidayah jenis yang ketiga ini, maka dia muhtad. Orang yang benar-benar berjalan di atas petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menyesatkan, falan tajida. Anda tidak akan menjumpai, menemukan seseorang yang akan menjadi wali atau mursyid bagi dia sendiri. Kalau orang telah tertutup hidayah dan dicegah oleh Allah untuk mendapatkannya, tidak ada kekuatan iman dari hamba ini yang mampu menerobosnya. Apa yang dicegah dan dihalangi oleh Allah Jalla wa'ala. Wa in kana, walaupun dia min afdalir rusuli wal anbiya, tidak akan mampu. Barakallahu fikum. Misalu dzalik, contoh rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam pada diri sang paman barakallahu fikum Abu Talib, menawarkan, membimbing, mentalqin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia orang Arab loh, mengerti barakallahu fikum. Tapi karena sang paman telah ditentukan menjadi orang yang tersesat di dunia, ketentuan untuk menjadi penghuni nerakanya Allah Jalla Subhanah. Berikut hubungan dekat kekeluargaan antara diri Nabi kita dengan dia. Kedua, kecintaan yang dalam Nabi kita terhadap sang paman. Di satu sisi, Nabi kita adalah imamul anbiya wa imamul rusul. Tidak mampu untuk kemudian menembus penghadang Abu Talib untuk mendapatkan hidayah. Tidak mampu barakallahu fikum. Berarti hidayah yang ketiga ini hak mutlak bagi Allah Jalla Subhanah. Untuk mendapatkannya kita dibimbingkan di dalam hadis, fastahduni ahdikum. Kalian meminta kepadaku, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar meminta, menampakkan iftikar, kebutuhan yang sangat, hajat kita, kita berupaya kemudian berusaha bersama meminta hidayah kepada Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikannya. Barakallahu fikum. Yang jelas bahwa hidayah yang ketiga ini hak mutlak bagi Allah Jalla Subhanahu. Sehingga bagaimanapun Anda mau mencari barakallahu fikum dari satu majlis ulama ke majlis yang lain, dari satu alim ke alim yang lain, sampai Anda mengumpulkan mungkin puluhan lebih atau mungkin ratusan lebih. Kalau tidak barakallahu fikum, ada kemauan dari diri kita sendiri untuk mengikuti al-haq, kembali kepada al-haq, semuanya itu tidak akan bisa membimbing dirimu sendiri. Karena sekarang persoalannya Anda dengan Allah. Engkau dengan Allah Jalla wa'ala, sang pemilik hidayah mutlak, hidayatul taufik, hubungan Anda dengan Allah Jalla Subhanah. Anda harus meminta dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak butuh Anda lari dari sana sini. Di depan Anda, dari murid Anda, Anda akan pelong menerima bimbingan dan arahan tersebut. Barakallahu fikum. Kalau engkau ini orang yang jujur untuk mendapatkannya, karena persoalannya hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala, dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan azam. Barakallahu fikum. Keinginan yang tulus. Hafizani wa hafizakumullah. Maka oleh karena itu, kita harus berusaha mengikuti bimbingan Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan dan memperoleh barakallahu fikum hidayah taufik ini. Ingat, hubungan Anda dengan Allah, Dia yang akan memberikannya. Dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan kejujuran dirimu di hadapan Allah Jalla Subhanah. Memasang keinginan yang tulus, kemauan yang kokoh dan kuat, Anda arahkan kepada sang pemilik taufik. Sehingga bagaimanapun dan siapapun yang akan duduk menyampaikan kepada engkau, menegur, membimbing, Anda akan tetap menerimanya. Tidak ada kata dan kalimat yang keluar kecuali jazakallahu khair wa barakallahu fi. Dia telah mencintai engkau ya akhi. Dia juga telah membantu engkau untuk kemudian disambut oleh hidayah Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak punya kejujuran pada diri kita loh ya. Orang lain melihat masya Allah, tapi kita tidak punya kejujuran. Yang tahu Rabbuna Jalla Subhanahu. Mau bagaimanapun, mau berbuat apapun, pemilik hidayah yang akan membagikannya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'syarul ikhwah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, semoga dengan apa yang kita bacakan, bimbingan para ulama-ulama yang kita sampaikan kepada ikhwanuna, benar-benar barakallahu fikum, kita bisa memetik keindahan ilmu padanya dan kita bisa beramal. Saya dan segenap saudaraku muslimin dan muslimat, wallahu ta'ala a'lam bisawab, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.